كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يعني في الدين رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan pembacaan pelajaran kita baca kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah dan kita masuk pada hadis yang ketiga di dalam bab al-iqtisad fi ta'ah, bab anjuran bersederhana dalam menjalankan ketaatan. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Muri An-Nawawi rahimahullah An Ibn Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabi alaihi salatu wasalam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, halakal mutanatti'un. Qala hasalasa, telah binasa mutanatti'un. Kata Imam Nawawi rahimahullah, al mutanatti'un al muta'ammiqun al mutasyaddiqun. Orang-orang yang berdalam-dalam, orang-orang yang memberat-beratkan, yang berlaku berlebih-lebihan, berlebih-lebihan dalam fi ghairi mawdi'i tasydid, pada bukan tempat yang harus berlebih-lebihan. Ya, pada tempat-tempat yang harusnya dia bersikap biasa aja, tapi ternyata dia muta'anid, afan, mutanaftih, dia berlebih-lebihan, berdalam-dalam dalam perkara yang tidak sepantasnya untuk itu. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan beberapa bentuk sikap tanattu yang menyebabkan orang bisa binasa. Sikap berlebih-lebihan, melampaui batas dalam urusan agama, yang menjadikan seorang menyimpang dari jalan Allah Azza wa Jalla. Baik. Atau sebelum itu, Syekh rahimahullah menyebutkan al-halak, binasa, maknanya diddul baqa, lawan dari abadi. Halak artinya mati atau binasa. Yakni annahum talafu wa khasiru. Mereka akan hilang dan akan merugi. Ya, siapa mereka? Al-mutanatti'un, yaitu orang-orang yang al-mutasyaddidun, berlebih-lebihan. Fi umuri diniya wa duniawiyah, dalam urusan agama, apakah dalam urusan duniawi? Ya, itu menyebabkan kebinasaan. Contohnya beliau menyebutkan di sini kisah Bani Israel yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Ya, surat Al-Baqarah. Kenapa sampai disebutkan surat Al-Baqarah? Karena apa? Karena disebutkan di sana innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ya. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian, kata Nabi Musa, antas bahu bakar agar kalian menyembelih seekor sapi. Masya Allah ya. Sebabnya kenapa Nabi Musa menyuruh Bani Israel menyembelih seekor sapi? Karena waktu itu ada seorang yang mati terbunuh, tidak diketahui pelakunya. Gak tahu siapa pelakunya. Ya. Dalam keadaan apa? Mereka datang kepada Nabi Musa. Wahai Musa, coba carikan solusi. Siapa yang membunuh ini orang? Ya. Ternyata kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan solusi jalan keluar untuk mencari siapa yang membunuh orang ini dengan menyuruh Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi. Tapi ternyata mereka justru mengatakan, "Qalu atattakhiduna huzwa, wahai Musa, apakah kamu menjadikan kami ini jadi bahan olok-olok, ejek-ejekan? Ini ada orang mati. Ya, kita ingin nyari siapa pembunuhnya, kok suruh nyembelih seekor sapi? Apa hubungannya?" Nah, berarti ini sudah ngeyel. Siapa ini Bani Israel? Ya, qalu apa? Kata Nabi Musa, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah untuk menjadi seorang yang jahil, seorang yang bodoh. Nah, ternyata orang Bani Israel ini memiliki sifat tanato, berdalam-dalam, berlebih-lebihan. Mereka tanya lagi, qalu lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Wahai Musa, coba kamu berdoa lagi sama Tuhanmu. Tanya, bagaimana itu sapinya? Ya, bagaimana itu sapinya? Dalam keadaan apa? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dzalik. Nabi Musa mengatakan, qala innahu yaqulu innaha. Ya. Sesungguhnya Allah berfirman, sapinya itu dia dalam keadaan sapi yang ya, tidak lagi tidak tua juga tidak muda. Awanun baina dzalik, yang dia itu pertengahan antara itu. Udah gitu, mereka Bani Israel nanya lagi sama Nabi Musa, qalud'ulana rabbaka yubayyilana malawunuha. Wahai Musa, sampaikan lagi kepada Tuhanmu, warnanya apa sapinya? Ya, tiba-tiba apa? Nabi Musa tanya lagi sama Allah, berdoa, ya Allah, mereka tanya, sapi yang mana? Warnanya apa? Ya, kemudian dikatakan lagi, qala innahu yaqulu innaha baqaratun sofro unfaqi'un launuha. Ya, dalam keadaan apa? Tuhanmu mengatakan sesungguhnya sapinya itu adalah sapi yang berwarna kuning. Ya, dalam keadaan sapinya itu apa? Warnanya itu dalam keadaan apa? Sangat indah dilihat oleh orang yang melihatnya. Tasurrun nazirin. Udah gitu, tanya lagi Nabi Musa, apa, Bani Israel suruh nanya lagi. Bani Israel menyuruh Nabi Musa untuk tanya lagi sama Allah. Qalut ulana rubbaka yubayilana mahi innal bakara tasyabaha alaina. Wahai Musa, tanya lagi sama Tuhanmu. Sapinya masih samar pada kami. Masih belum jelas sapinya. Ya, ini ucapan Bani Israel yang tanato, berlebihan. Ya. Dalam keadaan apa? Sapinya masih belum jelas. Fa inna insyaallahu lamuhtadun. Sesungguhnya kami, kalau sudah dapat jawaban dari Tuhanmu, kita akan mendapatkan petunjuk. Maka Nabi Musa mengatakan lagi, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun la dhalulun tusirul ardo wala taskil harsa musallamatun la syata fiha. Ya, wahai Nabi Israel, sesungguhnya ini sapinya, kata Allah, itu sapi yang la dhalulun, yaitu sapi yang tidak pernah dipakai untuk membajak sawah, tusirul ardo, tidak pernah juga untuk mengairi tanaman, taskil harsa, nggak pernah untuk menangairi tanaman-tanaman, ya, musallamatun, yang mulus sempurna, la syata fiha, nggak ada cacatnya. Qalul ana ji'ta bil haq. Mereka baru mengatakan, sekarang engkau sudah mendatangkan, membawa kebenaran. Ya. Dalam keadaan mereka apa? Kesulitan mencari sapi tadi. Ya. Kesulitan mencari yang sifat-sifatnya tadi. Tidak tua, tidak muda. Warnanya kuning, sangat menyenangkan kalau dipandang oleh manusia. Sapinya tidak pernah dipakai untuk kerja di sawah, membajak sawah, enggak pernah dipakai mengairi. Ya, tanam-tanaman, sapinya itu dalam keadaan masih mulus, sempurna. Ya, wa makadu yaf'alun, hampir mereka enggak bisa melakukan tadi. Ini yang jadi syahid. Ya, ketika mereka ingin mencari siapa pembunuhnya orang tadi, disuruh motong sapi oleh Allah, tapi terlalu banyak nanya. Ya, coba kalau dari awal dia langsung, Inna Allah ya'murukum an tadbahu baqarah. Sungguhnya Allah nyuruh kalian nyembelih sapi. Sudah ambil sapi. Terserah sapi yang mana aja. Kan gitu ya. Mau sapi yang besar, mau yang kecil, sapi yang tua, sapi yang muda, sapi jantan, betina. Pokoknya. Potong. Tapi mereka tukang berdalam dalam. Ya. Tanya lagi kepada Tuhanmu wahai Musa. Yang bagaimana sapinya? Akhirnya dikasih lagi sifat begini. Sapinya tidak tua, tidak muda. Ya, sapinya begitu sempurna. Tanya lagi kepada Tuhanmu, wahai Musa. Kayak mempermainkan Nabi Musa. Ya, subhanallah. Ya, sampai akhirnya mereka mendapatkan sifat-sifat sapi yang sulit sekali dicari. Gara-gara mereka banyak atau berdalam-dalam bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sifat tanatu. Ya, wa makadu yafalun, hampir mereka gak bisa menemukan sapi tadi. Ya, sampai akhirnya mereka akhirnya mendapatkan sapi, terus disuruh apa? Dipukulkan. Setelah disembelih sapinya, dipukulkan kepada orang yang mati tadi, yang dibunuh. Setelah dipukulkan apa? Hidup kembali. Ditanya, siapa yang bunuhmu? Oh, si Fulan bin Fulan yang bunuh saya. Lalu mati lagi. Ya, jadi tahu mereka mendapatkan ya siapa yang membunuhnya. Kembali ke sini, sifat Bani Israel melakukan tanato. Apa tanato? Berdalam. Dalam yang akhirnya membuat mereka susah, hampir enggak bisa menjalankan ya perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah menyebutkan lagi salah satu bentuk dari sifat tanattu, yaitu orang yang ketika lagi berpuasa misalnya. Ya. Dalam keadaan dia mengalami sakit puasa Ramadan. Ya. Dalam keadaan apa? Dia sebenarnya ketika berpuasa Ramadan sakit boleh untuk berbuka gitu ya. Boleh untuk berbuka. Baik, akan tapi dia memaksakan dirinya. Saya masih bisa berpuasa. Padahal dia sudah terkapal. Ya, sudah enggak bisa apa-apa. Mau berdiri aja sempoyongan. Ya, mau sholat sudah enggak khusyuk. Kenapa? Nahan lapar sekali. Ya, karena sakit. Mau berdiri enggak bisa. Mau pergi apalagi mau bekerja cari nafkah. Enggak bisa. Akhirnya dia berpuasa cuma terkapar. Lututnya gemetaran. Ya, keringat dingin keluar. Akhirnya apa? Dia dalam keadaan memberatkan diri. Ini termasuk. Ya, kalau dalam Islam gimana? Kalau sudah sakit dalam bulan Ramadan, sudah. Famankana maridun aw ala safarin faidatun min ayamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau dia dalam keadaan safar, silahkan dia berbuka. Lalu dia apa? Mengganti di hari yang lain. Tapi ternyata orang ini tanato. Berlebih-lebihan. Ini akan menyebabkan binasa. Ya, akan bisa menyebabkan binasa. Barakallahu fikum, dan dia Kalau seandainya seperti itu, atau seperti yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, ada seorang lagi safar, dia puasa. Ya, sehingga dia pingsan. Pingsan, dinaungi, ditutupi sama teman-temannya. Aduh, kasihan ini pingsan, kena panas matahari. Rasulullah SAW lihat, kenapa dia? Kata para sahabat, orang ini puasa, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menyatakan, laisa minal bir asyam hisafar. Bukan termasuk amalan kebaikan. Ya ucup, berwudu. Bukan termasuk amalan kebaikan asyam hisafar. Ya, itu juga, tanatuk. Ya, mengantuk, masuk dulu-dulu begini-begini. Wudu. Nah, ya kalau lagi capek, atau lagi safar, ya, kemudian apa? Tiba-tiba sampai kehausan. Orang lagi puasa, kecapean, kehausan, gara-gara safar sampai pingsan. Tapi dia lanjut puasa, nggak mau membatalkan puasanya. Tidak mau membatalkan puasanya. Kata Rasulullah SAW, laisa minal birri, bukan termasuk amalan baik puasa di dalam safar. Ya, kenapa? Karena dia menyiksa di diri. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Sesungguhnya Allah itu sayang sama kalian. Ya, Allah sayang sama kalian. Kalau lagi ada safar, kehausan, sukering tenggorokan, kunang-kunang sudah datang. Pucat wajahnya, sukunang-kunang, subuminya baputar begini. Mau lanjut puasa? Jangan. Kalau dia lanjut puasa, maka puasanya bukan amalan soleh. Bukan perbuatan kebajikan. Paham ya? Kenapa? Karena Allah sangat sayang sama kita. Dan dia termasuk tanatu. Apa tanatu? Berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan dalam menjalankan amal kebaikan. Ya, dan Islam tidak mengajarkan begitu. Ya, Islam itu agama yang mudah. Ya, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kalau ada orang lagi mengalami kesulitan, dikasih kemudahan dalam Islam. Baik ya. Demikian juga. Ya, terkait dengan al-asma wa sifat sekarang. Beliau memberikan ya contoh lagi di sini. Barakallahu fikum. Ada sebagian para penuntut ilmu yang sangat bersemangat belajar tauhid. Ya, tiba-tiba ketika datang ayat-ayat yang membahas tentang asma wa sifat Allah Azza wa Jalla. Ya. Lalu dia langsung berdalam-dalam. Ya. Berdalam-dalam dalam perkara al-asma wa sifat. Ya, misalkan disebutkan ketika di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Ya, kullu man 'alayha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di dalam dunia ini fan, akan binasa. Fana sirna. Wa yabqa wajhu rabbik, dan akan terus abadi wajah Rabbmu. Disebutkan di sini ada apa namanya? Sifat apa? Wajah bagi Rabbul Alamin. Ya, kemudian ada orang yang semangat sekali, kritis. Lalu dia bertanya. Ya, atau dia membahas. Ya, ketika bagaimana ya wajahnya Allah itu? Nah, ini pertanyaan kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, ya. Ma kalafu biha. Ya. As'ilatan ma kalafu biha atau ma kullifu biha. Mereka bertanya dengan satu pertanyaan, ya, yas'aluna as'ilatan ma kullifu biha. Mereka bertanya dengan satu pertanyaan yang mereka tidak dikasih beban untuk tanya semacam tadi. Bertanya tentang bagaimana wajahnya Allah. Ya. Ini namanya tanato. Apa tanato? Berlebih? Lebih. Wala daraja alaiha salaful ummati minas sahabati wa tabi'in wa a'immatil huda min ba'dihi. Dan ini pertanyaan tidak pernah. Cara bertanya seperti ini tidak pernah ditempuh, dilakukan oleh salaful ummah. Sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in. Ya. Mereka enggak pernah bertanya begitu. Ketika para sahabat mendengar ayat ini, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, para sahabat meyakini, ya Allah punya wajah. Titik. Allah memiliki wajah sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan wajah Allah. Mereka enggak bertanya-tanya bagaimana. Mereka enggak bertanya ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang memiliki makna takalluf, memberat-beratkan diri. Ya. Tapi orang ini, Masya Allah, nanya-nanya. Dan ini yang dilakukan para ahlul bidah. Setelah bertanya, kalau begitu berarti Allah nanti kayak manusia. Manusia punya wajah. Kalau begitu berarti jangan ditetapkan sifat wajah. Gitu. Kalau begitu maksudnya wajah itu adalah zat. Bukan wajah. Nah ini sifat tanato. Sifat tanato. Ya, orang ini dalam keadaan berlebih-lebihan dalam membahas. Ya, enggak puas dengan apa yang sudah diterangkan dalam Al-Qur'an. Subhanallah, dan ini orang ini calon menjadi binasa, terjatuh ke dalam bid'ah ta'til. Dia tolak sifat wajah. Ya, bid'ah apa? Ta'til, dia tolak sifat wajah, bukan wajah. Allah enggak mungkin punya wajah. Nanti kayak manusia. Dan ini enggak ada di zaman para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in. Ucapan kayak tadi enggak ada. Sehingga ucapan yang bid'ah. Kemudian mereka mengatakan, "Oh, yang dimaksud dengan wajah itu zat." Nah, ini tambah lagi. Panato satu lagi dan ini bid'ah berikutnya. Ya, barakallahu fikum, dalam keadaan apa? Mereka tidak puas dengan apa yang sudah dijelaskan dalam ayat. Baik, kita katakan, kata Syekh Muhammad bin Rahimahullah, fanahnu naqulu li haula, kita katakan kepada mereka, in yasa'akum ma wasa'a sahabah fa'amsiku. Kalau memang ya sudah mencukupi kalian apa yang sudah ya tercukupi oleh para sahabat, sudah mencukupi bagi para sahabat, kalian tahan diri. Jangan kalian ngomong-ngomong kayak tadi, bahas-bahas semacam tadi. Ya, kalau kalian merasa cukup dengan apa yang sudah dijalani oleh para sahabat, ajarannya para sahabat, sudah tahan diri kalian. Wa illam yasa'akum, kalau kalian tidak merasa lapang, ya. Fala wasa'allahu alaikum, maka Allah tidak akan membuat kelapangan buat kalian. Ya, dalam keadaan apa? Kalian sudah terjatuh ke dalam perbuatan tanatuk. Berdalam-dalam. Ya. Mereka tidak puas dengan apa yang sudah dirasa puas oleh para sahabat. Dulu para sahabat kalau ada ayat sifat langsung puas. Langsung menetapkan apa adanya. Tidak menyerupakan dengan makhluk. Tidak bertanya bagaimana. Ya. Tidak menyelewengkan maknanya. Ya. Tapi mereka dalam keadaan menerima, ya, memperlakukan apa adanya tanpa bertanya-tanya, ya, tanpa kemudian menyerupakan dengan makhluknya, apalagi sampai menolaknya. Ya, ini sifat tanato berlebih-lebihan. Sampai tanato ini menyebabkan orang binasa. Kenapa? Sampai ada orang nanti bilang, oh, kan tadi wajah. Allah nggak mungkin punya wajah. Kenapa? Karena manusia punya wajah. Makhluk punya wajah. Kalau dikatakan Allah punya wajah berarti nanti kayak makhluk, serupa dengan makhluk, dan ini enggak mungkin. Ya. Kalau gitu jangan ditetapkan sifat wajah. Akhirnya mereka melebar. Ya. Makhluk memiliki sifat ada, wujud, ya enggak? Baik. Ya. Kalau Allah memiliki sifat wujud, nanti kayak makhluk, ya. Nanti kayak apa? Makhluk, ya kan? Berarti Allah itu tidak wujud. Nah, kalau begitu, mereka mengatakan Allah tidak wujud. Loh, berarti kamu gak percaya adanya Allah? Kamu menjadi orang apa? Ateis. Oh tidak, Allah tidak wujud, tapi juga tidak wujud. Subhanallah, akhirnya mereka bingung sendiri. Ya, orang belajar filsafat kayak Al-Imam Fakhrul Razi. Yang dulunya belajar filsafat, kemudian rujuk kepada pemahaman salaf. Dia sempat, kalau kita ikuti pelajaran filsafat, permainan kata-kata berdalam-dalam mengolah kalimat, itu kita akan menggigit jari karena bingung. Ya, tadi paham ya, masalah apa? Ya, kalau makhluk punya sifat wujud, ya, maka kalau Allah memiliki sifat wujud, makhluk wujud, berarti akan timbul keserupaan. Akhirnya mereka tolak sifat wujud. Tapi ketika dikejar, kamu berarti gak percaya akan wujudnya Allah. Ya, subhanallah. Ya, mereka bilang, tidak wujud tapi juga tidak wujud. Subhanallah, membingungkan dan akhirnya ini sifat tanatto berdalam-dalam menyebabkan binasa. Kalau kamu bilang Allah tidak ada wujudnya, kamu lebih kafir daripada iblis. Iblis meyakini Allah ada enggak? Ya, tapi orang ini gara-gara ingin ya terbebas dari sifat penyerupaan Allah dengan makhluknya, akhirnya menolak-nolak sifat. Ya subhanallah, dan ini bahaya ya. Akan terus diseret, penyimpangannya tambah besar sampai dia dalam keadaan apa? Bisa kufur kepada Allah. Sampai ya kelompok Jahmiyah yang memiliki pola pikir semacam tadi, kelompok Jahmiyah sampai menolak semua sifat Allah, semua nama-nama Allah, sifat-sifat Allah ditolak oleh Jahmiyah dan mereka dikafirkan oleh para ulama. Sebabnya tanatto dalam beragama. Padahal kalau mereka menerima apa adanya, apa yang sudah para sahabat yakini, apa yang sudah para sahabat terima dari Rasulullah SAW, itu sudah yang kita ajarkan, yang kita pelajari dan kita yakini, itu sudah cukup. Tapi ternyata mereka enggak merasa cukup. Tanatto, akhirnya binasa. Na'udzubillah. Ya, oleh karena itu wajib kita melakukan ya akidah, meyakini apa aja, memperlakukan ayat-ayat, si ayat asma wa sifat Allah Azza wa Jalla sesuai manhaj salaf. Apa yang diyakini oleh para sahabat itu yang kita jalani. Ya, amiruha kama ja'at. Kata para ulama, perlakukan sebagaimana datangnya. Wajahnya sudah wajah. Jangan ditolak. Jangan diserupakan dengan makhluk sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan wajah Allah. Jangan diselewengkan maknanya. Ya. Jangan kita bertanya-tanya dalam hati. Ya, yang jelas insyaallah kaum mukminin akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surga. Ya, adapun di dunia enggak bisa. Tapi jangan kita ya sampai berdalam-dalam dalam hal itu karena akan menjadi binasa. Sayyidah khatalimana azinullah yakum. Ya, demikian juga di antara perbuatan tanatto atau berlebih-lebihan adalah seperti orang dalam berwudu, dalam bersuci. Ya. Berwudu, bersuci ketika ya membasuh sampai 4 kali, 5 kali. Ya. Itu berlebih-lebihan. Ya, atau orang yang maaf kena silsilatul baul, kencing enggak berhenti-berhenti. Ya, sampai akhirnya dia mau sholat ragu-ragu. Dibisik-bisiki oleh syaitan. Ya, kenapa? Kamu kencing lagi, batal. Lagi sholat keluar lagi, wudu lagi. Dilihat celananya, baru disucikan lagi. Istinja lagi, wudu lagi, balik lagi. Baru begini, batal lagi, keluar lagi. Sampai dalam satu sholat, sampai 10 kali bolak-balik berwudu. Ya, padahal apa? Kalau orang yang semacam tadi, ya, cukup bagi dia kalau mau qomat imamnya, baru dia berwudu, dia bersihkan ya tempat keluarnya najis, kencingnya tadi, baru ditutup dengan kapas atau kain, ya. Setelah itu apa? Dia berwudu, langsung masuk sholat bersama imam. Ketika udah sholat, mau terasa keluar, menetes atau apa, itu dimaafkan. Dimaafkan. Lanjut saja sholat. Ya, sampai salam selesai. Ya, jangan berlebih-lebihan. Baik ya, demikian juga salah satu bentuk berlebih-lebihan di dalam apa? Ini ketika ada seorang yang ketika sholat, niatnya itu harus bertepatan antara lisan dan hati dengan gerakan tangan. Ya, jadi kalau lagi sholat, Allah, lidahnya bilang Allahu Akbar takbir. Hatinya harus bilang nawaitu usolli maghrib, sholat al-maghrib salasa rokaatin, mustaqbilal qiblati, makmuman, adaan makmuman lillahi ta'ala. Ya, jadi kalau lagi Allah panjang. Dalam hati kenapa? Nawaitu usolli sholat al-maghrib salasa rokaatin. Ya, adaan makmuman fardun lillahi ta'ala. Jadi kalau nggak tepat antara Allah dengan niat tadi dalam hatinya, itu nggak sah, kata mereka. Dan ini sifat tanatu, berlebih-lebihan. Kenapa? Karena nggak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunannya. Ya, nggak ada tuntunannya dari siapa? Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka cuma mengambil ucapannya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, dalam salah satu kitabnya. An-niyatu qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lih. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, niat itu adalah menyengaja melakukan sesuatu, qasdu syai'i, menyengaja melakukan sesuatu muqtarinan atau muqtaranan bi fi'lih, sambil mengiringi beriringan dengan perbuatannya tadi. Ya. Jadi menurut mereka harus begini. Kalau udah Allah Akbar, itu dalam hati baca tadi nawaitu sholli sholatal maghrib ya salasa rakaatin ya adaan makmuman fardhol lillahi ta'ala. Kalau lambat sedikit enggak sah, ulangi lagi sampai akhirnya imamnya sana sudah hampir ruku, dia masih begini terus berulang-ulang. Ini ragu-ragu yang ditanamkan oleh syaitan, menyebabkan orang, salah satu pintu masuknya syaitan menanamkan keraguan-raguan dalam hati seorang yang beribadah. Kalau orang kalau udah ragu-ragu itu apa? Hatinya gak khusyuk. Sampai ada seorang yang dulu ditimpa penyakit seperti ini, sudah sholat. Karena imamnya sudah mau ruku, dia Allah. Sudah, jadilah. Pokoknya jadi saja. Ketika udah ruku, sujud, dia ragu-ragu. Tadi sudah pas belum ya? Jangan-jangan masih belum pas. Jangan-jangan tidak sah sholat saya. Jangan-jangan. Sehingga selama rukunya, sujudnya, tasyahudnya, akhirnya dia gak khusyuk sholat. Kenapa? Karena tadi. Ya tanah itu berlebih-lebihan dalam menjalankan niat tadi. Padahal dalam Islam agama mudah. Ya, niat itu tempatnya di hati. Ya, niat tempatnya di hati. Kalau sudah orang, oh iya ini sudah komat. Imamnya sudah mau masuk, sudah komat. Ya, tadi ini, oh jamnya sholat zuhur. Ya sudah sholat zuhur. Ini saya mau sholat zuhur. Allahu Akbar. Selesai. Ya. Tadi niatnya kapan? Tadi di sana. Allah sudah tahu yang seperti itu. Allah sudah tahu niatan kita dalam hati-hati kita. Ya, bahkan ketika kita dengar azan, ya, azan duhur, kita dengar, langsung kita ambil air wudhu. Itu sudah ada niat dalam hati, ya. Mau ngapain kamu? Mau sholat duhur. Gitu kan? Ya, sholatnya apa? Sholat duhur. Itu sudah tercatat niat. Ya, sudah tercatat apa? Niat. Nggak harus nanti seperti itu. Kenapa? Karena itu nggak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari Sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. Tapi ya, jadi di sana banyak bentuk-bentuk tanatu, berlebih-lebihan yang intinya kenapa bisa berlebih-lebihan? Karena tidak mempelajari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita belajar Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agama itu mudah, sederhana, mudah dijalankan siapa saja. Ya, agama Islam itu mudah. Tayyiban akhirnya insyaallah wallahu a'lam bissawab. Anaqallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.